Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah dan meminta ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita semua juga berlindung kepada Allah dari segala keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala kejelekan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, petunjuk, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa orang yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk atau hidayah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali hanya Allah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dan aku pun bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian setelah itu, kaum muslimin, para pendengar radio muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tausiah terkait dengan apa yang melanda negeri kita ini, ya, berupa bencana musibah yang subhanallah begitu bertubi-tubi, begitu luar biasa terus-menerus, ya, yang tentunya di balik semua ini hendaknya kita seorang muslim bisa mengambil pelajaran, ya. Belum selesai dari bencana gempa bumi di Kepulauan Lombok, datang lagi bencana di Sulawesi, di Palu dan Donggala dan sekitarnya. Itu pun belum selesai, ada lagi yang terbaru, yaitu tsunami atau gempa dan banjir di daerah Banten atau Selat Sunda. Mengapa subhanallah ini begitu bertubi-tubi Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita semua, kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, ya, karena memang mayoritas penduduk negeri kita ini adalah kaum muslimin. Ini banyak hikmah yang hendaknya kita petik, yang hendaknya kita ambil pelajarannya. Ada beberapa di antaranya, ya, saya ambil permasalahan ini dari satu khutbah atau artikel yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Ya, satu khutbah beliau yang cukup sudah lama, ya, ketika pertama kali Indonesia juga dilanda tsunami di Aceh sekitar tahun 2004. Ya. Jadi ada beberapa hikmah yang penting yang bisa kita ambil selaku seorang beriman yang mengaku muslim, yang sejatinya bisa mengambil faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran di balik musibah ini. Yang pertama, hendaknya musibah ini justru bisa membuat keimanan kita bertambah kepada Allah, dan keimanan terhadap kesempurnaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah apabila berkehendak atas sesuatu, hanya tinggal bilang kun, maka fayakun, terjadilah sesuatu tersebut. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak atau terhindar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dan sudah takdirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa nudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd undzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 65, katakanlah, huwal qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, ya, untuk mengirimkan azab kepada kalian, baik dari atas kalian ataupun dari bawah kaki kalian, ataupun Allah Subhanahu wa taala mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, saling berselisih, dan Allah rasakan kepada sebagian kalian dengan keganasan sebagian yang lainnya dari kalian, perselisihan antara sesama kita. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat? Undzur kaifa nusarriful ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka perhatikanlah betapa kami, ya, datangkan tanda-tanda kekuasaan kami dengan silih berganti bertubi-tubi, ya, agar mereka la'allahum yafqahun, mengerti dan memahami apa hikmah dan kenapa Allah mengirimkan azab sedemikian rupa kepada kita semua. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya, bahwa Allah maha berkuasa. Dalam ayat yang barusan tadi, Al-An'am ayat 65, Allah maha berkuasa untuk menurunkan atas kalian azab dari atas kalian. Wa min tahti arjulikum min fawqikum wa min tahti arjulikum, dari atas kalian dan dari bawah kalian. Para ulama tafsir, ya, menafsirkan, yakni azab-azab seperti itu, seperti dari atas, seperti misalkan, ya, adanya halilintar, petir, angin topan yang sangat kencang yang mengandung, ya, sambaran-sambaran petir yang menakutkan, ya, yang apabila mungkin terjadi pada umat-umat zaman dulu itu seperti dilemparkannya batu-batu yang panas dari atas oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillahi min dzalik, ya. Wa min tahti arjulikum, dan dari bawah kalian itu seperti gempa, tanah longsor, dan yang sejenisnya, ya. Dan ini subhanallah semuanya terjadi pada negeri ini. Allah maha berkuasa ini. Harusnya kita sebagai seorang beriman semakin yakin itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar fenomena, yakni alam, ya, atau mungkin orang berkata ini sekedar pergeseran lempeng bumi saja. Ya, tentu pergeseran lempeng bumi pun tidak terjadi begitu saja. Tentu semuanya ada yang mengaturnya. Kita sebagai seorang mukmin muslim, ya, harus meyakini kembali kepada yang di atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam hal ini ada satu hadis yang berkaitan dengan hadis tadi, dengan ayat yang barusan, hadis dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, ketika turun ayat itu, yaitu ayat yang berbunyi tadi dalam surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-65 itu, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum, ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan a'udzu biwajhik, berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan wajahmu, ya Allah. Maka yakni, ya, Nabi pun berlindung kepada Allah dari azab yang Allah turunkan dari atas. Au min tahti arjulikum, dan azab yang akan menggoncang kalian dari bawah kaki-kaki kalian. Di sini Nabi juga berdoa juga pada Allah, a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu, ya, dari azab tersebut. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, ya, atau Allah akan campurkan, ya, kalian, ya, dengan perselisihan, pertentangan sebagian dengan sebagian yang lain, keganasan sebagian kalian, ya, terhadap keganasan sebagian yang lainnya, berselisih, bertentangan, bermusuhan, ya. Dan ternyata yang ketiga ini, kata Nabi SAW, hadza ahwan, dalam riwayat hadza aisar, ini lebih ringan, ini lebih mending ketimbang azab Allah yang pertama dan kedua tadi. Walaupun tentu perselisihan ini pun ya satu musibah dan azab yang besar yang terjadi pada tubuh umat Islam. Ya. Dan dalam hadis yang lain ya ada satu riwayat juga ya sebagaimana dalam Sunan An-Nasa'i dan yang lain-lainnya. Dan hadis ini juga sahih ketika Nabi bacakan ayat tadi ya. Ya ini qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Nabi berlindung pada Allah dan Allah berikan. Kemudian aw min tahti arjulikum, azab dari bawah kalian. Nabi pun berlindung pada Allah dan Allah berikan. Adapun yang ketiga ini ya, perselisihan di dalam tubuh umat Islam, umat manusia, maka Allah tidak berikan. Makanya berselisih ya sesama kaum muslimin terus, dan perselisihan ini ya menyebabkan maksiat-maksiat, menyebabkan pertentangan-pertentangan, kemaksiatan terus ada, dan kemaksiatan ini pula yang merupakan salah satu sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hikmah yang pertama yang harus kita petik, yang hendaknya kita fahami ya dari tertimpanya atau dari adanya musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita, yaitu hendaknya kita sejatinya seorang muslim semakin beriman, semakin bertambah keyakinannya kepada kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semakin takut. Yang kedua ya, hendaknya peristiwa-peristiwa seperti ini menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tujuan Allah menurunkan berbagai macam bala dan musibah ini adalah sebagai takhwif, yaitu menakut-nakuti kita selaku hambanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Ya, dan tidaklah kami ya kirimkan tanda-tanda kebesaran itu, yang diantaranya adab Allah dan bencana-bencana itu, melainkan agar untuk menakuti mereka. Ya. Jadi Allah tumbuhkan rasa takut pada jiwa-jiwa hambanya dengan tanda-tanda yang luar biasa, yang agung ini, yang berupa berbagai macam bencana. Hendaknya takut kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah yakni semakin bermaksiat, semakin yakni terjadi kesyirikan sebagaimana yang masih terjadi pada sebagian kaum muslimin, kesyirikan-kesyirikan, kemaksiatan-kemaksiatan, kebid'ahan-kebid'ahan, hal-hal yang mereka lakukan mengatasnamakan ibadah tanpa ada dalil dan tuntunan syariatnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini justru semakin mengundang bencana dan bencana yang berikutnya lagi. Ya, apakah mereka tidak memahami hal tersebut? Ini hendaknya kita harus ya sadar dan ingat ini. Ya. Di satu kitab tafsir ya, seperti dalam kitab tafsir At-Tabari, ada satu riwayat dibawakan oleh beliau dari seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau meriwayatkan beliau menafsirkan ayat yang barusan tadi dalam surat Al-Isra ya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda kebesaran kami itu kecuali untuk menakut-nakuti mereka, dalam surat Al-Isra ayat 59. Ini kata beliau, wa innallaha yukhawifun nasa bima syaa'a min ayatin la'allahum ya'tabiruna aw yadhakkarun aw yadhkuruna aw yarji'un. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menakut-nakuti kita semua manusia, hamba-hambanya, dengan apapun yang Allah kehendaki berupa tanda-tanda kekuasaan kebesarannya. Supaya apa kata Allah, kata beliau menafsirkan ayat tadi, la'allahum ya'tabirun, supaya kita semua ini mengambil pelajaran. Kenapa kita bisa bencana begini nih? Ya, bisa dapat musibah yang berat seperti ini, ya. Au yadhkurun, supaya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, au yarji'un, dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan pula, menceritakan bahwasannya dzukira lana annal kufata rajafat ala ahdi Ibnu Mas'ud. Telah dikabarkan kepada kami bahwasannya Kufah ya, kota besar Kufah di Irak itu ya, pernah bergoncang gempa di masa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Faqal, lalu Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibuh. Wahai sekalian manusia, ingatlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala ini, ya, yasta'tibukum, menguji kalian, memberikan ya azab kepada kalian supaya kalian kembali kepada Allah, maka fa'atibu, kembalilah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita mengambil pelajaran dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang ketiga, hikmah yang hendaknya kita petik dari peristiwa-peristiwa dan azab ataupun musibah yang begitu bertubi-tubi di negeri kita ini, marilah kita renungi bersama kaum muslimin ya, bahwa nikmat Allah atas kita itu sangat-sangat besar, sangat banyak. Artinya begini, selama ini kita hidup ini, kita bisa bandingkan. Coba, banyak nikmatnya apa banyak musibahnya? Kita bisa bandingkan persentasenya. Kita sehat itu lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Coba, sejak kita lahir sampai kita sekarang ini, detik ini. Tentu semua bisa menjawab lebih banyak sehatnya. Tentu juga kita hidup lebih banyak mungkin mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang ketimbang kesedihan atau musibah-musibah. Nah, peristiwa seperti ini hendaknya menjadikan kita ya semakin yakin bahwa nikmat Allah pada kita itu begitu banyak dan masih banyak. Ya, terkhusus dalam hal ini adalah nikmat berupa istiqrar, yaitu menetapnya dan stabilnya bumi yang kita pijak ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat yang ke-64, Allahu allazi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi bagi kalian tetap, tidak berubah-ubah, tidak bergoncang-goncang, tidak goyang-goyang. Ya. Yang kita alami itu ya, kita bisa tinggal, kita bisa jalan di atasnya, kita bisa istirahat dengan tenang, kita bisa tidur, kita bahkan bisa ibadah, kita kerja juga bisa ya, bahkan orang bermaksiat pun bisa juga dalam kondisi Allah berikan kenikmatan seperti itu, subhanallah. Nah, kita itu banyak diberikan, terlalu banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin kita menganggapnya itu adalah hal yang biasa dan lumrah dan satu hal yang sifatnya rutin saja, yang enggak kita sadari itu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kalau misalkan dalam satu bulan 15 hari bumi goncang, 15 hari bumi tetap misalkan ya. Gimana itu? Kita sholat ya, kita nanti lagi sholat goyang-goyang, lagi istirahat goyang-goyang bumi. Mungkin atap rumah runtuh. Subhanallah. Ya, itu baru 50%, ini sudah membuat kita sangat takut. Maka hendaknya musibah yang yakni kita rasakan ini, walaupun ini berat, tapi masih banyak sekali kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang masih kita rasakan, dan ini hendaknya semakin kita membuat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di daratan, di lautan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menahan air laut untuk tidak meluap ke daratan. Padahal persentase lautan dan daratan di bumi ini ya, daratan 1/3, lautannya 2/3. Sangat mungkin jika Allah Subhanahu wa taala meluapkan ya, ingin berkehendak meluapkan air laut dan menenggelamkan daratan, pulau-pulau, sangat-sangat bisa sekali. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha mampu. Ya. Dan karunia Allah inilah, kenikmatan dari Allah inilah yang membuat kita tetap bertahan. Ya. Dan Allah tidak menenggelamkan kita juga. Di bumi Allah tidak goncangkan kita, Allah tidak membuat kita masuk terperosok ke dalam bumi. Dan di bumi ini juga Allah tidak meluapkan air laut sehingga bumi yang kita pijak ini tenggelam. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil dari musibah-musibah ini, ya, yaitu bahwa kita harus semakin meyakini bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dan menjadikannya ada. Allah pula yang menciptakan kita semua berada di atasnya. Maka dia pula lah yang berhak untuk bertindak, ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya harus kita pahami Allah tidak berbuat zalim sedikit pun kepada kita semua. Ya. Coba perhatikan sebagian perbuatan Allah terhadap bumi dalam ayat Al-Qur'an, dalam firman-Nya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 41. Ya. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah yakni mereka melihat bahwasannya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangi bumi lalu kami kurangi bumi itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya, dan tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Wa huwa sari'ul hisab, dan Allah lah yang maha cepat hisabnya. Perhatikan firman Allah yang berbunyi tadi, ya, nanqusuha min atrafiha, kami kurangi bumi itu dari tepi-tepinya sedikit demi sedikit. Artinya daratan ini terkikis sedikit demi sedikit, sehingga kata sebagian para ahli tafsir, ya, bumi ini persentase daratannya semakin habis dengan Allah tenggelamkan sedikit demi sedikit, ya, daratannya, sebagian bumi, dengan berbagai macam Allah turunkan bencana. Jadi Allah kurangi bumi ini dari tepi-tepinya sesuai dengan kehendaknya, dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya. Sering kita dengar kabar, ya, sebagian pulau kecil-kecil hilang, ditelan laut. Dan ini ternyata sudah Allah siratkan tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 41. Ya. Nah, di sini jika kita telah sadar bahwa bumi ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang berhak untuk bertindak di dalamnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala juga, maka mari kita, ya, renungi bersama apa hikmah di balik penciptaan kita di bumi ini. Kenapa Allah menciptakan kita ada berjalan di atas muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita beribadah kepadanya, bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya sesuai dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita sudah dikasih hidup di muka bumi ini secara gratis, cuma-cuma. Allah hanya minta kita untuk beribadah kepadanya dengan benar, dengan tauhid. Itu pun keuntungannya kembali kepada diri kita sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak diuntungkan dengan taatnya semua hambanya, sebagaimana Allah tidak merugi dengan kemaksiatan dan pembangkangan seluruh hambanya. Kita taat kita yang untung, kita maksiat kita yang rugi. Dan Allah menunjukkan kepada kita yang terbaik buat kita, karena Allah lah yang menciptakan kita semua. Kemudian hikmah yang kelima, ya, hendaknya seorang muslim bersikap tenang dalam menghadapi musibah. Artinya tidak berkeluh kesah, ya, dan jadikan musibah ini sebagai wasilah untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada cara menghadapi musibah dan berbagai macam bencana ya kecuali dengan bersabar dan serahkan, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dari hadis Suhaib radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengherankan, menakjubkan, ya, kondisi seorang mukmin itu semua perkaranya baik. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Ya, kalau dia ditimpa kesenangan, keleluasaan, dia bersyukur. Artinya Allah berikan dia kesenangan, justru dia bersyukur, tidak lupa daratan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fakana khairan lahu, ini baik bagi dia. Dan kemudian wa in asabahu dharra, wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa kemadaratan, yaitu yakni semacam musibah, kesulitan, ya maka dia bersabar. Jadi kondisi mukmin itu antara bersyukur dan bersabar. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah. Karena tidak ada cara yang lebih baik dari semua itu, ya, kecuali bersyukur dan bersabar. Itulah yang membuat dia tetap stabil kondisinya, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, di antara hikmah yang bisa kita petik dari musibah dan bencana yang menimpa kita ini, ya, kita harus yakin dan tahu bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah akibat dari dosa-dosa kita dan perbuatan-perbuatan perusakan tangan-tangan kita sendiri. Ya. Dan Allah telah berfirman dalam beberapa ayat tentang masalah ini. Ya, di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 40 Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi." Maka masing-masing dari orang-orang yang membuat kerusakan itu, baik itu dari kaum Nabi Nuh, Nabi Musa, ya, dan kaum-kaum terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kata Allah, "Fakullan akhadna bidzambihi." Maka masing-masing dari mereka itu kami siksa dengan sebab dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasib, maka di antara mereka ada yang kami kirimkan angin yang kencang, topan, angin yang sangat dingin, terus menerus 7 hari 8 malam menimpa kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan membuat mereka akhirnya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka juga ada yang kami benamkan ke dalam bumi ini, seperti Qarun, ya, salah satu kaum yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang satu lagi, wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, Fir'aun, ya, yang membangkang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan kerusakan yang dia lakukan sangat besar di masa itu. Sebabnya karena maksiat, kerusakan, pembangkangan kepada Allah dan syariatnya, kepada Allah dan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan Allah juga berfirman seperti dalam surat Syura, ya, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpa kalian berupa musibah itu sebabnya adalah perbuatan tangan-tangan kalian. Itu pun Allah sudah memaafkan banyak untuk kalian. Ya. Artinya Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Pemaaf pada dasarnya, pada asalnya. Coba kalau Allah tidak Maha Pemaaf, sekali kita maksiat langsung kita mungkin disambar geledek misalkan, ya. Atau kita sekali maksiat lagi kita langsung kejeblos misalkan. Kita sekali maksiat langsung kita keserempet mobil misalkan, ya. Enggak ada orang maksiat kalau begitu. Allah itu memaafkan sekali supaya kita ketika maksiat segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum, sebabnya adalah perbuatan kita sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Maha Pemaaf, memaafkan banyak. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman, "Ma asabaka min musibatin ma asabaka min hasanatin famin Allah." Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpa kalian berupa kebaikan itu dari Allah. Tapi apa saja yang menimpa kalian berupa keburukan-keburukan itu dari diri kalian sendiri. Ya. Kemudian juga Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Muncul nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Ya, di daratan dan di lautan. Bahkan di udara sekarang, ya, di atas pesawat pun kerusakan, kemaksiatan terjadi. Subhanallah. Ya, tapi intinya kerusakan terjadi itu adalah bima kasabat aydin nas. dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Tujuannya apa? Allah timpakan mereka musibah, bencana dan azab ini liudziqahum ya ba'dallazi amilu, agar mereka itu merasakan akibat apa yang mereka, sebagian dari apa yang mereka lakukan. Ya, wala'allahum yarji'un, dan supaya mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara mungkin ada sebagian orang yang merasa heran dan aneh. Ya. Kok bisa ya musibah dikaitkan dengan banyaknya maksiatnya? Sangat bisa. Yang pertama, ini adalah Allah yang mengatakan dan menyatakan begitu, dan juga Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan begitu dalam hadis-hadis yang cukup banyak. Jadi ingat, musibah ini tidak lain di antara sebab yang terbesarnya adalah karena begitu banyaknya maksiat. Dan kalau kita perhatikan coba ya, di negeri-negeri kita yang tertimpa musibah yang luar biasa itu, di Lombok ya, di Palu, kemudian di Banten, maksiat-maksiat begitu banyak di situ. Berbagai macam maksiat, dari yang terberatnya yaitu syirik ya, sampai yang teringannya barangkali. Ya, syirik, bid'ah, maksiat dosa besar, zina, ya, khamr, minum khamr, semua ada dan terdapat di situ. Ya. Nah, ini yang keenam dan yang terakhir barangkali dari hikmah yang bisa kita petik dari musibah ini, ya, kita tentunya selaku muslim yang tidak tertimpa musibah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa membuat kita semakin yakni meminta pada Allah agar jangan sampai tertimpa musibah seperti yang menimpa saudara-saudara kita yang mayoritas barangkali kaum muslimin. Ya, kita terus berdoa dan kita berusaha untuk yakni membantu mereka semampu kita. Baik itu bantuan secara yakni finansial, ya, sosial, keuangan, kemudian bantuan-bantuan kebutuhan hidup ya, seperti makanan, pakaian dan yang serupa dengan itu, dengan harta kalau bisa. Kemudian juga dengan yakni dakwah. Ya. Kita berikan mereka pengarahan-pengarahan, kemudian juga nasihat-nasihat agar bersabar. Ya. Dan tentunya musuh-musuh Allah tidak berhenti juga. Mereka juga sama menggunakan momen ini untuk menyebarkan kebatilan mereka. Ya, akidah mereka yang rusak. Kita kaum muslimin tentunya harus lebih sergap dan lebih cekatan lagi dan lebih tanggap. Ya, memberikan bantuan-bantuan, kemudian juga memberikan nasihat-nasihat. Bahkan alhamdulillah ini sebagian kita kaum muslimin sudah melakukan hal-hal tersebut, dan alhamdulillah banyak dari kaum muslimin yang melakukan hal itu ya, bahkan mengirimkan yakni para dai, para juru dakwah, para ustaz untuk meluruskan akidah mereka bahwasannya ini adalah sebabnya karena kemaksiatan, karena penyelisihan syariat, karena ketaatan tidak dilaksanakan, kewajiban ditinggalkan. Dan terus ya dibimbing mereka, diberikan taujihat, bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan yang baik sesuai syariat. Ini yang hendaknya dilakukan. Dan yang paling minim tentunya adalah bantuan doa. Ya, kita mungkin membantu secara finansial tidak bisa, menasehati mereka juga butuh ilmu, kita mungkin belum memiliki cukup ilmu barangkali. Ya sudah, banyak berdoa kepada Allah ya di tempat kita masing-masing, mendoakan mereka agar mereka yang meninggalnya diberikan ampunan Allah dan rahmatnya, dan yang keluarga yang ditinggalkan yang diberikan kesabaran dan pengganti yang lebih baik. Itu sehingga dari situlah terjadi ta'awun, tolong menolong yang sinergi, yang syar'i, alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketaatan, ketakwaan ya. Dan ini akan menjalin semakin erat yakni hubungan ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Demikian para pendengar ya Radio Muslim Yogyakarta dimanapun Anda berada, ya, mudah-mudahan nasihat lepas yang ringkas ini